di sawah, makan di ladang, itu kan enak. Sebagai lauknya cuma tempe dan sambal loh. Kue enak. Nah, cuma lauknya sate kok gak enak apa? Karena mikir, di dapur masih ada apa ya? Kalau yang bapak-bapaknya mikir, Indomie-nya bisa buat beli apa saja ya? Kalau di sawah kan mau beli jauh, dapurnya juga jauh, jadi mau gak mau yang dimakan ya cuma itu. Jadi enak, nikmat makan di sawah itu. Fokus soalnya pikiran kita gak kemana-mana. Nyukuri, nyukuri panganan. Orang ini masih mati, orang enak, ya enak-enak nih. Begitu. Karena kunci kenikmatan itu cuma gampang. Laper, like uwe, uwe enak, panggama kuai. Begitu. Oke, itu sekalian. Jadi kalau kepingin tidak gampang sakit hanya tiga hal. Lek mangan tenang, lek adus tutup ngisor, lek turu niat. Kuntur tok wong itu sing jelas sing dikerjakan manusia itu cuma tiga. Makan, mandi, tidur. Ya cuma tiga ini. Gak makan sakit, gak mandi sakit, gak tidur sakit. Dan ini wajib kita kerjakan, ini kodrat kita. Waktunya juga ada, ojo diganti-ganti. Pekerjaan yang paling berat itu pekerjaan satpam. Karena dia sering ganti malam, sering juga begadang. Biasanya mending meninggalnya cepetan, satpam. Biasanya loh, tapi disini saya gak tahu. Karena yang saya lakukan penelitian ada yang di Mojokerto. Itu biasanya yang pekerjaannya itu buat sering ganti-ganti waktu malam sering digunakan buat lihat di yang ibu-ibu malam habis sisa apa yang dikerjakan ibu-ibu? Lihat TV ya? Ya. Bapak-bapak kalau habis sisa ngapain? Ngopi ya? Bapak-bapak yang ngopi, ibu-ibunya yang lihat TV cocok anaknya main HP sendiri kan sih. Subhanallah, jadi kita ingin punya generasi yang kuat, sepakat? Bu, sepakat? Ingin punya generasi yang kuat, sepakat ya? Yang menentukan baik dan tidaknya generasi itu ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Masih atau soleh Nabi Nuh. Wong wedok bojone Fir'aun iso ngantarkan Musa menjadi nabi, tukang sisir masuk Islam. Padahal Fir'aun itu jauh banget. Enggak apa-apa hujan, berkah insyaallah. Jadi ibu-ibulah yang menentukan baik dan tidaknya generasi kita. Jadi ibu-ibu jangan sakit. Lek bapak-bapak loro, insyaallah pekerjaan rumah itu sik beres. Lek wong wedok iki sehat, bapak-bapak iki loro kabeh ngono. Anak-anake ganteng. Omah yo ono panganan masuk sama dhuwit utang tangge nggih to nggih. Makane saya tuh enggak temen dengan bapak-bapak. Jadi seperti itu. Sebenarnya orang tua lah yang menentukan kemudian anak itu menjadi baik atau tidak. Jadi intinya dulu ada istilah orang miskin dilarang sakit. Karena itu pada saat itu berobat sangat mahal. Nah sekarang diganti orang tua, bapak, ibu jangan sakit. Bagaimana biar gak sakit? Aslinya apa? Dereki gak iso loro. Kita ini gak bisa sakit aslinya. Tapi kenapa kita sakit? Karena kita itu sering nyalai kodrat. Waktunya turu, tinggal dengok TV. Waktunya turu, tinggal ngopi. Malam hari itu batasannya setelah isya. Kalau kita setelah isya digigit nyamuk, gak opo-opo nyamuk itu diciptakan sama Allah, gue ngambil darah kotor kita. Nek jenengan boten nate bekam, bekam ini gue gak bisa cedek nyamuk. Paling-paling lagi digigit nyamuk malam hari, paling-paling gue gatel. ngobati ini dapat pisang, ini kulit pisang, ini kuau. Maksudnya. Jadi, kalau kepingin tidak gampang sakit, ya cuma tiga hal. Makan tenang, mandi dari bawah, tidurnya niat. Kalau sudah melakukan tiga hal ini, insya Allah tidak gampang sakit. Tapi kalau sudah melakukan tiga hal ini dan kemudian kita masih sakit, maka kita harus bersyukur. Karena sakit itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah itu mau menghapus dosa dan kesalahan kita. Kemungkinan kedua, Allah itu meningkatkan derajat ketakwaan kita. Jadi enggak ada yang namanya hukuman saat kita dikasih sakit. Yang ada cuma diingatkan sama Allah agar kita itu mendekat lagi ke Allah. Jadi kalau sakit, ojo eleng obat, tapi eleng Gusti Allah. Jadi mulai hari ini kita rubah paradigma, paradigma dalam pikiran kita itu. Obat gak marah no. Sing marah no Gusti Allah. Mulai hari ini. Jadi nanti kalau sakit apapun aja tuku obat dite. Sing duwe apotek ya Allah. Jadi saya bukan untuk kemudian mematikan usaha-usaha yang itu, tapi di sini saya ingin merubah paradigma dalam pikiran kita biar kita tuh kembali. Saat sakit ojo langsung untuk beli obat begitu. Jadi kalau kita sudah melakukan tiga hal tadi dan kita masih sakit juga, maka bersyukur. Karena kemungkinan itu karena kita mau dihapus dosa dan kesalahan kita. Kemungkinan kedua, kita mau ditingkatkan derajat ketakwaan kita. Misalnya sudah sakit panu tadi, nggak saya apa-apain, sembuh nggak pertamanya? Nggak sembuh, tapi baru berupaya mencari obat. Kalau cari obat, harus jelas statusnya. Obat itu harus halal. Metodenya, pernah dengar, ponari sweet. Opo kali. Pernah dengar ada batu di Jombang? Di Jombang itu ada batu yang dimasukin air, dicelupin air, kemudian diminum jadi obat. Pernah dengar? Nah. Iya, ponari. Ponari sweet, bukan pokari ya, ponari. Jadi batu itu dicelupin, kemudian diminum. Jadi itu banyak pasiennya. Itu gak masuk akal. Hari ini nanti kalau sakit, setelah tadi itu bawang putih jenengan tumbuh, lalu diaduk ke kiri, baca Al-Fatihah, kemudian diminum. Cara minumnya seperti ini. Ini minum obat, bukan minum air putih. Cara minum air bawang putih tadi tetap di kakinya dibeginikan, karena lambung itu ada yang cekung. Kalau nanti kita minumnya duduk terus bersandar, itu efeknya dia nanti akan mendong, dia esophagus, akan menyebabkan nyeri di lambung. Jadi kalau makan, kalau bisa kalau duduknya seperti ini, kakinya diangkat begini, kaki kanannya. Kaki kanan lebih tinggi dari kaki kiri. Diangkat begini, baru minum. Macam ini, gak sopan. Jadi kalau di lantai baru boleh begini. Tapi kalau di kursi, begini. Paham ya, Bapak Ibu? Jadi seperti itu, dia nanti lambung yang cekung tadi diangkat. Begitu. Baik, kembali lagi. Setelah itu kemudian diminum, cara minumnya begini. Jadi setelah jenengan aduk bawang putih tadi kan ditumbuk, diaduk ke kiri, baca Al-Fatihah, pikirnya berdoa, hatinya berdoa, mohon pertumbuhan, kemudian diminum cara minumnya. Terus berarti sabu. Jadi sakit apapun. Ini harus ngomongnya. Jangan menghina ya. Meskipun jelek, ini gagam sabu saya dapatkan dari Masjid Nabawi. Tahun 2014 kemarin, saya itu umroh bersama dua bidadari saya. Ini saya dua bidadari loh, Bu. Tapi, ojo punya pikiran yang jelek dulu. satu ibu kandung saya, satu istri saya. Jadi istri saya cuma satu. Ya, baru satu. Katanya masnya loh, aku gak ngomong loh. Kata masnya baru satu. Karena jatahnya laki-laki berapa, Pak? Empat ya, empat. Tapi harus kuat, jadi harus punya dasar. Jadi dasarnya itu secara wawasan keilmuan punya, secara materi punya. Jadi jangan modal nekat saja, Pak ya. Kasihan nanti ibu-ibunya kalau modalnya nekat. Bonek. Pak Boyo, Bu Surabaya. Terima kasih lagi. Kemudian terapi satu. Jadi ini tahun 2014. Saya umrah bersama istri saya minta sapu nggak boleh di Masjid Nabawi. Jadi harus wajib untuk dapetin sapu bekas. Jadi ada sapu bekas di Masjid Nabawi itu, sapunya nggak dipakai. Itu saya minta gagangnya sapu itu tak jalur galak. Harus wakaf. Saya wakaf 150 real untuk dapetin ini tok. Waktu lelah ini. Tapi alhamdulillah sampai ke Indonesia. Dan ini kisahnya saya baca dari Masjid Istiqlal Jakarta. Saya gabungin. Yang keren itu bukan ini, yang keren ini. Ini kalau bahasa Mojokertonya itu rumput Jepang. Jadi ini dari Jepang. Kalau bahasa Mojokertonya ini rumput Jepang. Jadi ini asing-asing yang berasal dari. Nah kemudian ibu sekalian, kalau ibu-ibu ingin dapat sapu yang baik, gak usah ke Madinah. Dengan beli sapu baru, dengan datang ke masjid-masjid di sekitar jenengan, dengan ngomong ke takmir masjidnya, Pak Takmir Masjid ada sapu yang paling jelek gak? Tuker dengan sapu saya. Jangan diambil sapu masjidnya, nanti gara-gara orang saya, sapu masjid dilepas semuanya. Jadi begitu jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui terapi satu ini enggak sulit, hanya 2 menit insya Allah jenengan langsung bisa. Cuman syaratnya cuma satu, ojo mikir utang. Enggak ada yang mikir utang dong, karena enggak ada yang punya utang. Jadi untuk terapi sapu ini, jenengan harus mengetahui 360 titik saraf di telapak kaki. Menghafalkan 360 saraf dalam waktu sekian menit, gak mungkin hafal. 360 tadi itu saya simpulkan tinggal 6. Apa 6 itu, mohon maaf? Nanti bisa lihat sama aja. Telapak kaki di sini. Kelihatan? Kalau masih di sini, jari-jari kaki ini salah bagian kepala. Jadi kalau mata, telinga, hidung, gigi, lidah bermasalah, itu salah refleksinya di jari-jari kaki. Pembatas ini bagian leher. Kalau kenger nggak bisa meleh, salahnya di sini. Ini yang nongol ini bagian dada. Di dada ada jantung, ada paru-paru. Jadi kalau sesak nafas, sakit jantung, paru-paru, asma di sini. Ini bagian perut. Kalau kena lever, kolesterol, stroke, asam urat, diabetes, darah tinggi, kencing manis, sakit hati, nggak ada duit di sini. Ini rahim dan kemaluan. Kalau menstruasi nggak lancar, lama tidak punya keturunan, miun, kista, kanker testis, kanker rahim. Ibu-ibu pengen jadi perawan lagi, bapak-bapak pengen. Di sini, siapa ya, sabar ya. Di bagian pinggang, kalau kepingin langsing di sini. Diulangi lagi, kepala, leher, dada, perut, rahim dan kemaluan, pinggang. Apa? Saya ulangi lagi, bersama-sama. Rahim, kemaluan itu oke. Ini pinggang. Kaki kanan untuk saraf sebelah kiri. Kaki kiri untuk saraf sebelah kanan. Jadi hilang. Kemudian setelah minum air tadi, caranya diinjakkan. Ya di situ loh. Jadi kalau begini, ini kan telinginya tidak kena. Tumit kaki kanan diserongkan ke kanan, tumit kaki kiri diserongkan ke kiri. Terus pegangan, diangkat tumitnya, diinjakkan 9 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maju sedikit 9 kali, 1, 2, 9. Maju sedikit 9 kali juga, 9. Begitu seterusnya sampai tumit. Ketika sudah sampai tumit, mundurnya miring begini. Ini enggak sakit, tapi traumatis. Mundur dikit. Ada titik enggak? Aku grogi, ayu-ayu dah. Masih awet tua, ayu-ayu. Kebetulan nong ya, ayu-ayu. Jadi maju sedikit-sedikit. Ketika sudah sampai tumit, mundurnya miring begini. Ini dikerjakan ini sehat semuanya kan ya. Tadi kan itu yang sakit misalnya sakit giginya. Kalau yang sakit giginya maju mundur 3 menit, difokuskan di bagian kepala 3 menit, maju mundur lagi 1 menit. Jadi 7 menit. Jadi kalau sakit gigi bawang putih tumbuh, kalau sakit itu dikunyah saja bawang putih itu. Bisa dimakan langsung, bisa ditumbuk. Kalau doyan dimakan saja, enggak apa-apa. Kalau untuk menghilangkan bau bawang putih, kita kan enggak boleh ke masjid dengan bau bawang putih, kan enggak boleh. Untuk menghilangkan baunya, bisa dengan apel. Kalau enggak ada apel, bisa dengan madu. Atau timun, bisa. Kalau yang bagus itu apel sama madu. Itu bisa menghilangkan bau di bawang putih. Nah, jadi bawang putih sembarang, nggak usah boleh bawang lanang atau bawang mesok. Tapi lihat kan bawang laki, kalau ada bawang laki, bawang tunggal itu bagus. Kalau ada, kalau nggak ada ya bawang sembarang. Jadi seperti itu. Jadi kalau sakit, ini dikerjakannya 3 menit pertama maju mundur, 3 menit kedua difokuskan, 1 menit terakhir maju mundur. Ini yang sakit. Kalau yang sehat, ini yang sehat semuanya. Sehat kan? Yang sehat, sehat aja. Nanti kalau habis makan, jangan langsung minum. Kalau bisa minum dulu, baru makan. Ya? Kalau keseretan tidak didorong dengan air putih, didorong dengan kuah. Kalau ada kuahnya. Kalau enggak ada kuahnya, garingan. Didorong dengan buah yang banyak mengandung air, kayak timun, terus mongko. Ini gue zaman dorong lagi keseretan. Yoga ono kuai, yoga ono kuai, keseretan. Terus gimana? Kalau ini kan belum keseretan kok ya. Artinya kan belum makan, jadi belum keseretan. Biar nggak keseretan, nggak ada kuah. Kita kan sudah tahu itu makan nggak ada kuahnya. Kita juga nggak punya buah. Ya sudah, kalau makan tenang, lek munyah rodok suwi. Jenengan paling banter ping 5 ditelan. Padahal, Bu, kalau kita lihat gigi ya, binatang yang giginya taring semuanya, kayak harimau, kayak buaya, itu makanannya apa? Daging. Ada nggak kasus, pernah nggak dengan baca koran, pernah nggak dengan buka YouTube, ada harimau kena stroke, kena kolesterol. Ada nggak ada. Karena sesuai dengan kodratnya yang dimakan daging, karena giginya taring semuanya. Kambing, sapi. Si buaya pun juga gak pernah protes, ya Allah kok enak sekali ya itu si kambing dapat apa? Mungkin sekali-sekali saya itu dikasih apa? Gak protes, kambing juga sama makannya rumput terus, sapi juga sama rumput terus, gak pernah protes, gak pernah minta daging. Bahkan pernah terjadi kasus tahun 2007 atau tahun berapa begitu, ada sapi itu gak sengaja makan jeroan ayam. Apa yang terjadi dengan sapi? Sapi langsung terkena antraks. Dagingnya nggak bisa dimakan. Kalau jenengan makan sapi yang terkena antraks, sapi edan, sapi gila, makanya jenengan bisa jadi gila juga. Kalau nggak makan daging sapi gila, karena nyalai kodrat lah kita. Apa sing ramlebu? Aspal lecimut. Kita lihat aja lagi belajar untu, moco untu yuk, untu kita ada berapa jumlahnya? Berapa? Iya benar, gigi kita ada 32, gigi taringnya ada berapa? 4 bu, atas 2, bawah 2, jadi 4, yang paling banyak gigi seri sama gigi geraham. Harusnya yang banyak kita makan itu koyok monyet. Monyet itu yang sering dimakan apa? Pisang, buahnya pisang gitu ya. Monyet lahiran, bebek lahir, anaknya langsung gelantungan. Gitu? Panganannya gedang, tapi gedang. Kerjaan sih dimakan ketek itu tadi nggak boleh kita tiru, karena monyet yang dimakan cuma isine terus dari zaman dulu sampai sekarang isine dibuka kulitnya dibuat. Lain dengan mam kasus ini kok berarti lawan dewi sama seperti dengan berdemo. Jadi kalau makan pisang itu bagusnya kayak orang zaman dulu, lek kandel dikerok dulu nih. Di pangan sing dikerok jeroni wau. Lah zaman dhisik kan mergo urung ana panganan. Kulit gedang dikerok. Saiki kan panganan wis akeh mosok ya arep ngerok kulit gedang. Ternyata di kulit pisang itu ada zat serotonin namanya yang fungsinya untuk meningkatkan saraf serotonin di sel otak kita. Orang yang kurang serotonin itu biasanya mood untuk melakukan perbuatan baik itu kecil. Kalau kurang, maka ditambahin dengan jus kulit pisang. Jadi bapak-bapak yang gampang marah dulu, punya suami gampang marah, bikinin aja jus kulit pisang. Insya Allah gak lama, paling 7 menit itu langsung berubah cepat. Karena buah itu dicerna dalam tubuh kita itu hanya butuh waktu 10-15 menit. Nasi, kerupuk itu butuh waktu 8 jam dicerna dalam tubuh kita. Jadi kalau mau tidur jangan makan. Kalau lapar bisa tidur atau tidak? Gak bisa ya? Jangan kalau lapar bisa tidur atau tidak? Tes, kalau jam bulan Ramadan jam 1, jam 2 kok ngantuk? Kan lapar-laparnya itu jam bulan Ramadan. jam 1-2 kok ngantuk. Kuliah. Ternyata lapar gak bisa tidur. Halo, lapar bisa tidur atau tidak? Tidak, bulan Ramadan jam 1-2 kok ngantuk. Berarti gak lapar. Gak puasa berarti. Jadi sebenarnya benar, lapar itu nggak bisa tidur sebenarnya, benar. Makanya kalau kita nggak bisa tidur malam hari, jangan makan nasi, bisa jantung. Kenal dengan Edina Said Adi, Adi atau Edi? Adi ya, Adi Mas Said. Kenal langsung bisa ikut naik Jakarta. Dan yang main bola, main futsal, langsung juga bulan. Silakan main gitu. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan kenyang dan kenyangnya nasi atau mie, efeknya bisa menyebabkan angin duduk, ujuk-ujuk mati, gak ngerti penyakitnya. Mama yang sudah saya lakukan dari aku kok mati. Itu namanya penyakit jantung, penyakit silent killer. Jadi kematian yang mendadak tiba-tiba. Tapi kematian itu memang tiba-tiba mendadak. Tapi kalau kita itu berupaya menjaga tubuh kita biar kita tidak gampang sakit, insya Allah sakitnya ringan. Enggak patah begitu. Artinya tidur kita enggak menyebabkan penyakit seperti itu. Jadi juga sekalian, kalau nanti itu tidur, enggak bisa tidur gara-gara lapar, makan pisang plus dengan kulitnya. Lan ge sama tuh niku mau lu sing bedane lan dhewe mbek ngemot. Niku mau namungan. Sedotre dengan film, awali makan pisang dulu sampai kenyang. Sakwareke. Jadi saliran koncone gak kebagian Bang Sare. Anak bojone yo saliran sing mangan dhewe. Jadi makan pisang sak masjil sak cukupe lima emplus dengan kulitnya. Kemudian lakukan sunah tidur. Apa sunah tidur itu? Wudhu dulu, miring ke kanan, bantal tidak terlalu tinggi, berdoa, tawakal. Ya Allah titip suami, ya Allah titip anak, ya Allah titip pekerjaan. Titipkan ke Allah. Kalau kita tidur punya beban, bangun tidur capek semuanya. Setelah tadi melakukan, sebelum melakukan wudhu, masukin air dalam gelas, kasih kurma. Kalau nggak ada kurma, kasih timun. Timun 3 iris, masukin dalam gelas itu. Jadi setelah makan pisang, jangan masukin air dalam gelas, kasih timun. Setelah itu ditutup, setelah melakukan sunah tidur tadi, menyenangkan tidur. Bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu di depan cermin. Kalau nggak ada cermin, nanti hari ini pulang beli cermin. Taruh di tembok, kemudian dengan tersenyum, buyut dewe. Saya sunigi. Orang kalau bangun tidur kan khusus jelek. Padahal kita kalau bangun tidur kan senangnya apa? Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Maksudnya alhamdulillah itu senang. Tak panggil no nanti. Kata Allah begitu. Jadi kalau panggil turun tutup lah ya. Gak syukur. Alhamdulillah kan alhamdulillah. Orang alhamdulillah. Ya begitu kan alhamdulillah kan enak. Dan perempuan paling cantik nih kupa, nek sang film, wah ayu. Isong guyu itu mau iso sing paling ayu. Saya mau iso tangi turu mentutut. Ake-ake wong wedok iku lek tangi turu ra iso guyu. Gitu kok gitu. Saya mau nganang tangi itu paling-paling bu kopiku. Mau tenang lu, makanya mau nganang gampang guyune. Tapi mohon maaf, Wong lanang itu kuat secara fisik, enggak gampang loro. Tapi wong lanang itu mati nih cepet. Tapi lo gue wong wedok itu gampang loro. Gampang loro. Penyebabnya, tak kasih tau penyebabnya. Penyebabnya kenapa perempuan itu gampang sakit saat bangun tidur dia itu gak bisa senyum. Metutut kabeh. Kenapa? Karena dia langsung dihadapkan dengan ngopeni anak, ngopeni rumah, nyiapin makanan buat suami itu. Bapak-bapak gak mikir, mesti gak mikir gitu. Makanya wong wedok itu jadi bu, nanti kalau ibu-ibu pengen gak gampang lorak, gak ngubahnya omong-omong. Kalau jenengan bosan pengen gambel sakit, jenengan menstruasi, lek men, lagi men, ojo tuku pembalut. Pembalut niku berasal dari daur ulang sampah. Pun saking sampah sing dipendhet niku wau terus di daur ulang, terus diparingi dioksin. Dioksin niku pemutih, lek nempel teng kulit saged iritasi, gatel-gatel, infeksi. Efeknya perempuan nanti akan punya penyakit kanker serviks, kanker rahim, kan bahaya. Ada yang tipis-tipis. Sorry lho pak, ini masalahnya salah jenengan. Mau nonton pak kelanjir ya bang. Jadi kalau yang tipis-tipis yang namanya ventilator kalau dipakai rasanya adem, sembriring pernah pakai? Itu kalau dipakai di awal-awal bagus, dia membunuh bakteri jahat. Tapi kalau dipakai berulang-ulang, nanti bakteri baik di organ itu akan ikut mati juga. Efeknya perempuan akan susah punya keturunan. Padahal perempuan paling cantik kata Rasulullah, perempuan sing metengan, sing dua titik. Nggih. Lalu sendali hal meteng masih. Cari kebutnya. Tadi kan buat ibu-ibu ini buat bapak-bapak. Bapak-bapak nanti kalau pipis tidak sambil berdiri, ben gak kena kostat. Ngenten cara pipis sih. Bu ninggalin ini kemauan, ben. Kaki kiri kiri. Nggak lari. Jadi kaki kirinya dibeginikan, kaki kanannya lurus, terus pipis, pipis habis. Kenapa terus dia lo? Aku gagal lo. Sudah pipis, pipis habis, ketika sudah habis digoyang gantung kemihnya diputer, terus balik lagi, terus dehem. Gudu cewek itu lehernya tarik nafas dari hidung buang lewat hidung begitu tiga kali. Insya Allah nanti akan tuntas. Kalau sudah terkena prostat insya Allah bisa keluar itu prostatnya, bisa kembali lagi lagi insya Allah begitu. Cuman kalau minum air, kalau minum air 30 cc dikali berat badan tubuh kita. Misalnya berat badan saya 50 kilo, maka yang saya minum harusnya itu 30 cc kali berat tubuh saya biar gak kena dehidrasi begitu. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kita balikin lagi. Jadi ibu sekalian, bulan puasa tinggal sedikit lagi. Ini saya kasih tahu sedikit tentang bulan puasa. Bulan puasa itu kalau sahur biar gak gampang lapar, ojo makan terlalu banyak. Makan banyak pun kena habis. bulan puasa itu Ramadan itu, kalau puasa Senin Kamis, sahurnya banyakin makan apel atau sayur bening, sayur asem. Ini pun bener sakit, tidak usahkan kita gampil sakit. Jadi kalau pegas tuh gampil lapar, jadi nggak bisa bikin kita cepat lapar. Tubuh kita itu bisa produksi glukagon. Tahu glukagon? Ginjal itu bisa bikin pankreas itu bisa ciptain insulin. Penyakit apa yang kita saat ini? Diabetes ya. Kalau dulu kan paling gatal-gatal, gorengan, panu, kadal, kudis, begitu kan? Sekarang yang penyakit yang keren, yang ngetren itu adalah diabetes. Dan Indonesia, sepertiga penghuni penduduk Indonesia tahun 2020 itu akan penyakit yang terkena penyakit diabetes itu sepertiganya. Jadi kalau ini masyarakat Kudus nih, ini cuma segitu yang sehat cuma segitu kok. Ini semuanya kena diabetes semuanya. Karena kita itu masih suka makan nasi panas. Gitu, kalau misalkan makan nasinya dingin mau makan, gak mau makan kan harus hangat. Padahal nasi hangat itu bisa menjadikan gula di nasi itu menjadi meningkat tinggi. Jadi kalau makan dinginkan dulu. Itu cara masaknya bu, kalau bisa jangan balik lagi ke kukusan, gawe kukusan. Masaknya jangan disek. Baik, kalau itu sekalian punya tangan kanan, tangan kanan diangkat. Tangan kanan diangkat, digerak-gerakkan. Cepat, dengan cepat sekali sekarang perhatikan saya. Ini sebenarnya saya nyindir ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu itu kalau masak sayur ya, kalau masak sayur lain ngincipi, kali ngasih kemauan enggak. Diri. Tidak. Anaknya delok. Oleh yo, ma'am karunase. Dengarkan tiap hari masak, tiap hari ngincipi, karunase terus. Gila, oke. Okay. Terus nunggu namanya lelek ma'am lunggu. Kira-kira sedemangnya buka. Apa selesai gak lupa sini dapur? Ngintipi ke lunggu. Suen. Ikut. Kursi kan jual lagi. Ini kok gak bekerja karena kursi. Mulai hari ini naik TV saya kalian enggak, Pak, boleh naruh masuk. Jadi seperti itu. Jadi kalau puasa sahurnya sayur asam atau buka puasanya kurma. Ojo dingin. Yang gak boleh dimakan ketika buka puasa, yang gak boleh dimakan pertama kali, pedas, santan, susu, es gorengan. Waktu puasa, 5 hal ini dihindari dulu. Puasa itu kan harusnya ngirit. Nah, jenengan kaget di tubuh lho. Olah. Mesyoyo, kuyono. Kan juga kurma. Kurma dulu, baru air putih. Jangan air putih dulu kalau gak ada air. Kalau gak ada kurma, baru air putih gak apa-apa. Begitu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, insya Allah cukup semuanya sudah saya sampaikan. Yang paling penting adalah kita jaga kesehatan kita masing-masing. Ketika kita sakit, orang lain itu cuma ngomong begini, sing sabar yo, begitu. Cuma gitu. Iya, gak kerasa apa-apa begitu. Yang itu yang eling, yang eling yang bawa dewe. Yang gak eling juga kayak, yus ben. Yang baik ingetin, nanti kalau makan begini, kalau tidur begini, kalau mandi begini, diingetin. Kan sudah dikasih tahu tadi. Nah, jadi ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, bapak-bapak kalau pipis seperti itu, ibu-ibu pipisnya seperti biasa, gitu ya. Gak ngerti ya, urusan ngomong ya. Jadi ibu seperti itu, kalau menstruasi gak usah beli pembalut. Ini yang penting buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Bu, nanti kalau ibu-ibu mau nemenin suaminya tidur, lipstikkan. Kita beli lipstiknya. Ya bibir bu, mau lipstik kok dihidung. Ketika jenengan, mau layanin suami, pakai baju bagus, pakai minyak wangi, pakai bedak, mesti orang yo seneng, orang mungkin serong. Tapi yang jenengan melayani suami gawe jantar bolong-bolong, minyak PPO, ambune kuwecut, ning kene dengan neng pasar harus ketemu tukang sayur beli minyak wangi cestes jadi lambe diabang kerjaan lambe api semua ini bojo ini lho iki lho ngoten to Pak sendiri mulai hari ini jangan jenengnya datang ke pengajian lho ayu-ayu harus ketemu pangerannya lho Pak Umen aja sih oke, berarti ibu sekalian seperti itu cara makan kita ikutin sunnah cara mandi kita bu kalau di kamar mandi pakai kemben ya ojo-ojo berjit pak, kalau di kamar mandi pakai celana pendek ya. Nah sabunan juga polos-polos ini nih. Gak seger, ini bunuhku yang ulangnya. Soalnya di kamar mandi itu ada, kalau bahasa pesantrennya di kamar mandi itu tempat berkembang biaknya jin dan setan di situ. Kalau secara medis, itu tempat berkembang biaknya kuman. Jadi kalau orang jatuh di kamar mandi, sembuhnya lama. Jadi seperti itu, jadi kalau di kamar mandi harus masuk kaki kiri dulu, berdoa, ikuti. Pakai kemben yang ibu pakai sarung bu jari kalau mbak-mbak ini lene asus yang kali kan jarian jenengan di kamar mandi yo jarian masalah yang sono ono sing ora keto begitu insya Allah sehat itu. Nah semuanya sudah saya sampaikan yang paling utama adalah ibu-ibu, bapak-bapak juga utama karena dalam sebuah rumah tangga itu anak-anak kita itu nanti akan meneruskan. Kita paling banyak tinggal berapa tahun lagi sih? Anak-anak kita nggak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Kita harus punya generasi yang kuat. Generasi yang kuat diawal dari orang tua yang sehat. Jadi insya Allah semuanya sehat, semuanya amin. Jadi nanti insya Allah kalau dan tersenyumnya harus 20 detik. Detik. Kalau kocok. Nggih, sekali-sekali tenggorokannya sing kocok niku tercermin. Dan terus 20 detik kalau kurang dari 20 detik nanti enggak bisa mengeluarkan endorfin di saraf otak kita. Begitu. Sudah cukup. Ada pertanyaan silakan bapak-bapak. Ya, ada yang bertanya? Bapak, oh iya silakan. Ada baiknya dia dari sini Pak. Sini Pak, Oh, sabunnya diulangi lagi. Oh, bahan sabunnya. Enggak harus sabu dari Madinah. Ayo dari kayu. Boleh dari kayu, boleh dari bambu. Boleh, jadi boleh dari kayu, boleh dari bambu, boleh dari besi. Yang penting bunderane itu sapu. Kecilnya ini loh. Diameternya sesapu. Sapu yang paling baik, sapu di Indonesia. Ini sapu dari Arab Saudi ke Jepang. Jadi sapu Indonesia yang sapu di jenengan tenggerilan itu yang baik. Begitu Bapak ya, cukup Bapak, jadi boleh pakai besi, boleh, kalau mau dikasih jadrakan monggo, aku gak dodol sapu sekali ya, kalau hanya gagang itu aku ngelinder-ngelinder ke Leo, ini fungsinya gonjat. Ini ku ganjel. Bapak-bapak pun bantu-bantu di ibu. Oh, boleh ya, teman. Gimana? Kalau perempuan gak boleh pakai pembalut, pakai apa? Pakai kain. Nyuek sarungi bojone atau gak biaduk. Kembali ke zaman dulu. Itu lebih sehat. Terus habis itu nyucinya jangan pakai deterjen. Ojo gawe sup, gawe deterjen. Ojo gawe deterjen. Nek nyuci gawe sabun batangan sing diketok niku lho. Niku sabun zaman nyuci kain, celana dalam, BH itu pakai sabun yang dipotong itu. Gitu. Ya cukup ya. Cukup. Bapak sampun nggih. Sampun. Sampun cekap semanten. Jadi semuanya sudah saya sampaikan. Ibu, Bapak Ibu, kalau menginginkan buku, jadi semua yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi, kalau jenengan lupa gak usah nelpon aku. Ono bukune ada panduannya, panduan mengobati penyakit dengan sabu juga ada di buku. Oh iya. Jenengan ora usah tuku, ngijoli tok. Enten Gus. Sing niku sing obat. Kula namung nulis kok. Sing dalan bukune niku. Seperti itu, jadi ibu-ibu sekalian seperti itu. Bu, nanti kalau masuk angin, ini terakhir, kalau masuk angin, pengen keroan ojo gawe logam. Keroan itu terapi nemong Indonesia itu keroan. Tapi lek keroan, pak keroan ini ojo gosong. Naik urung gosong, urung mari, punya lewat kumangkal ya bucu nih. Jadi kalau keroan itu bagus. Bagus sekali. Jadi keroan terapinya orang Indonesia. Kalau pengen keroan, gunakan bawang merah atau bawang putih. Jenengan banyak. Beli berambang, jenengan keroan ini yang penting dikerok. Peng limau atau peng telu, gak apa-apa peng telu atau peng limau. Biji loro telu mudun, biji loro telu mudun. Gak kutu gosong, gak kutu gambar tulangi gereh. Keroan ya pakai apa namanya? Pakai apa namanya bawang merah. Ojo gawe duit. Lega ono duit. Apa namanya kalau gak puas di keroyok gak apa namanya kurang marem Sikloe buat bangun misalnya. Jenengan damel kayu. Kayu sing rada. Jadi enggak harus gosong, sing penting patokannya enggak harus gosong. Terus kemudian ketika jenengan ngero itu di bagian tulang, kan ada tulang iga itu belakang. Jenengan krosin yang dukure, ini. Ngeten teng inggile mriki. Jadi di antara sela-sela tulang iga itu yang paling atas atasnya, di bagian atasnya. Di sela-sela dan tulang yang atas. Begitu. Dikeroknya rapopo, nek anake lara panas yo dikeroki gak kok gawe brambang niku. Mbon niku mawon sampeyan cekap. Kula nyuwun panjenengan menawi wonten kesalahan sikap perilaku yang kurang berkenan, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh bagian acara dunia kesehatan untuk Barokah Durak. Kami mohon dipimpin oleh Bapak Ketua Direksi Muhammad. Pada beliau waktu sebelumnya kami perkenalkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunci nabiha min jami'il ahwali wal afad wa ta'zira nabiha jami'al hajat wa tutahiru nabiha min jami'i sayyat wa tarafau nabiha intaka ahmad darujat wa tubaliru nabiha salwayat min jami'il khairati fil hayati wa basal mamat. Allahumma la tadallana fi majlisina hadha zadban illa gufarta wa la aiban illa asrafta wa la maridun illa syafaita wa la hajatan illa qadaita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rajukna tibarah wa arinal batila batila wa rajukna sinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alnal muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Demikianlah seluruh rangkaian acara pagi-pagi hari ini. Apabila kami dalam memandu dalam pengajian Ahad pagi awal bulan ada kesalahan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.